cara kita menggunakan satu besar yaitu alhamdulillah. Sebetulnya tadi sudah saya jelaskan. Seseorang itu dianggap sebagai ahli sunnah apabila dia mengikuti sunnah dan mengamalkan prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah. Dan seorang itu dikatakan keluar dari ahli sunnah menjadi ahli bid'ah apabila dia melakukan suatu bid'ah yang telah masyhur di kalangan para ulama. Ini dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan beliau mencontohkan seperti bid'ah murji'ah, bid'ah rafidah, syiah rafidah, dan bid'ah khawarij. Ya. Dan saya sudah contohkan di antara bid'ah khawarij adalah melakukan pemberontakan kepada pemerintah kaum muslimin. Maka mereka itu ahlul bid'ah. Ini dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Adapun dari ucapan Al-Imam Syatibi, beliau menjelaskan dua hal. Yang pertama, apabila bid'ah yang dia lakukan dalam masalah prinsip. Sebut apa prinsip ahlu sunnah. Makanya kita juga harus belajar apa saja yang termasuk ke dalam prinsip ahlu sunnah. Sehingga kalau seorang melanggar prinsip ini, maka dia ahlul bid'ah. Baik. Contohnya itu tadi, saya berikan contoh. Mentaati pemerintah kaum muslimin dan tidak boleh memberontak kepada mereka, ini disepakati para ulama termasuk prinsip ahlu sunnah. Oleh karena itu kalau kita buka kitab-kitab akidah, hampir tidak akan pernah luput bab ini. Wajib mentaati pemerintah kaum muslimin. Buka akidah tauhidiyah dan kitab as-sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan kitab-kitab yang lainnya, ini hampir tidak akan pernah luput. Kitab-kitab para ulama salaf yang menjelaskan tentang akidah-akidah salaf selalu menyebutkan tentang prinsip ahli sunnah adalah mentaati pemerintah kaum muslimin, mendoakan kebaikan untuk mereka, dan tidak boleh memberontak kepada pemerintah kaum muslimin. Iya. Sampai kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Wa idza ra'aita rajulan da'a 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Kalau engkau melihat seseorang mendoakan kejelekan kepada pemerintah, maka ketahuilah dia adalah sahibu hawa. Ini istilah para ulama, istilah lain untuk menjelaskan tentang ahlul bid'ah, sahibu hawa atau ashabul ahwa. Ya. Wa idza ra'aita rajulan da'a li sultan fa innahu sahibu sunnah insyaallah. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, kalau engkau melihat seseorang mendoakan kebaikan untuk penguasa, maka sesungguhnya dia adalah sahibu sunnah, seorang ahli sunnah insyaallah. Ini dari kitab-kitab para ulama terdahulu. Atau kata Imam Syatibi rahimahullah, apabila dia memperbanyak bid'ah di dalam furu', dia tidak melanggar usul ahli sunnah, tetapi terlalu banyak bid'ahnya di dalam furu'. Iya. Baik, seperti yang saya sebutkan tadi, dia tahlilan, dia juga maulid, pokoknya macam-macam bid'ah dia ikuti. Iya. Maka ini dapat mengeluarkan seseorang dari ahli sunnah. Atau seperti kata Syekh Muqbil rahimahullah, dia membangun al-wala wal-bara di atas bid'ah tersebut. Seperti dia merayakan maulid, bid'ahnya hanya satu, maulid. Dia juga mengadakan maulid tidak juga melanggar prinsip ahlu sunnah, tetapi dia membangun al-wala wal-bara di atasnya. Artinya apa? Semua yang mengharamkan maulid dia musuhi. Semua yang bersama-sama dia merayakan maulid itu adalah saudaranya. Iya. Dan seperti hari ini bid'ah hizbiyah. Bagaimana bentuk bid'ah hizbiyah itu? Siapa yang satu organisasi dengan mereka? Siapa yang tidak mencela mereka adalah teman dekat mereka, teman seperjuangan mereka. Siapa yang tidak mau bergabung dengan organisasi mereka, apalagi mencela pemikiran mereka, itu adalah musuh mereka. Walaupun yang seperti ini gak tertulis dalam ADART, gak ada dalam ADART. ADART-nya bersaudara dengan seluruh kaum muslimin, tapi prakteknya di lapangan tidak seperti itu. Perasaan hatinya tidak seperti itu. Dia bersama kelompoknya seorganisasi, lain ketika bersama dengan yang tidak seorganisasi dengan dia. Ini bid'ah hizbiyah. Dia membangun wala wal bara di atasnya. Ini yang dikatakan para ulama dapat mengeluarkan seseorang dari ahli sunnah. Baik, ini di satu sisi, ini prinsip. Tapi di sisi lain, beda ketika kita menghukumi orang. Ini harus dibedakan ya. Kita menghukumi perbuatan dan menghukumi orang. Kita menghukumi suatu organisasi secara umum dan menghukumi person. Ini beda. Artinya antum tidak boleh sembarangan melihat orang, satu dua orang yang melakukan bid'ah, kemudian antum katakan kamu mubtadi, kamu ahlul bid'ah. Tidak, tidak seperti itu. Ada syurut yang harus terpenuhi, syarat-syarat, dan ada penghalang-penghalang yang harus terangkat. Di antara syaratnya adalah iqamatul hujjah. Menjelaskan kepada dia bahwa yang dia lakukannya adalah sebuah kesalahan. Menjelaskan ilmunya kepada dia. Itu pun bukan berarti setiap orang yang menegakkan hujjah itu berarti dia sudah benar-benar menegakkan hujjah, sehingga dia bisa langsung mengklaim saya sudah sampaikan kepada dia. Enggak. Bisa jadi kamu sampaikan dia enggak paham. Iya. Karena kamu juga enggak paham, enggak terlalu paham juga sebetulnya. Enggak hafal dalilnya. Jadi bukan sembarangan. Artinya disampaikan dengan ilmu, dengan dalil-dalil dan dengan hujjah yang kuat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak mengadab sampai kami mengutus rasul. Ini dijadikan dalil oleh para ulama akan wajibnya iqamatul hujjah. Artinya apa? Tidak mudah untuk mengatakan seorang itu ahlul bid'ah. Dan kewajiban kita bukan itu yang terpenting. Bukan kewajiban kita yang terpenting untuk mencap orang, memfonis orang, ini ahlus sunnah, ahlul bid'ah. Kewajiban kita adalah pertama menuntut ilmu dan mendakwahi orang yang melakukan bid'ah. Selesai. Ini sudah, kalau aku lihat dia melakukan bid'ah, gak usah sibuk memfonis dia. Ajak dia mengikuti sunnah. Oleh karena itu, untuk bisa mengajak dia dengan baik, antum perlu menuntut ilmu. Perlu mendalami ilmu. Agar dia lebih mudah menerima apa yang kita sampaikan apabila disertai dengan hujah-hujah yang kuat. Seperti itu, Allah Allah. Ulama ketika menjelaskan tentang penguasa muslim, mereka hanya mengatakan adalah penguasa yang disepakati oleh kaum muslimin di satu wilayah. Penguasa yang disepakati oleh kaum muslimin di satu wilayah. Artinya, kalau kita menganggap, kalau kaum muslimin menganggap seseorang itu adalah pemimpin di satu wilayah, maka dia sah. Dia sah dianggap sebagai pemimpin. Bagaimanapun caranya meraih kepemimpinan. Bagaimanapun caranya meraih kepemimpinan. Artinya, walaupun dia meraih kepemimpinan dengan cara yang salah, seperti dengan pemberontakan atau dengan pemilu demokrasi, dan dia sudah menjadi pemimpin, maka itu kita akui sebagai pemimpin. Dan itu tidak bertentangan dengan pengharaman demonstrasi, apa namanya, pemberontakan dan pengharaman pemilu demokrasi. Itu tidak bertentangan. Sebab Ini adalah dua hal yang berbeda. Yang satu perintah mentaati pemimpin, yang satu perintah untuk apa namanya larangan untuk demonstrasi atau pemberontakan atau pemilu demokrasi dan semisalnya. Jadi ketika seorang sudah berhasil menjadi pemimpin dan kaum muslimin menganggapnya sebagai pemimpin, maka itu kita akui, walaupun cara dia meraih kepemimpinan itu dengan cara yang salah, dengan cara yang salah. Iya. Walaupun bahkan dia sebetulnya bukan orang yang paling berhak untuk memegang kepemimpinan tersebut, tetapi dia sudah terlanjur menjadi pemimpin, maka kita taati. Maka kita taati. Kenapa? Karena memang demikian perintah Al-Quran wa Sunnah. Perintah Al-Quran Sunnah seperti hadis-hadis yang saya sebutkan tadi. Dia sudah jadi pemimpin, kita taati. Kalau kita memberontak kepadanya, kita menurunkannya dengan alasan cara dia meraih kepemimpinan itu tidak syar'i, maka ketika kita memberontak kepadanya, itu juga sudah cara yang salah. Ketika kita naik menjadi pemimpin, maka orang lain juga akan mengatakan, kamu naik jadi pemimpin memberontak, maka kita harus turunkan kamu. Terus terjadi seperti itu sampai kaum muslimin tidak pernah ada yang memimpin. Dan pemberontakan itu sendiri akan melahirkan pertumpahan darah. Artinya apa? Mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Maka demikian, apabila dia diakui oleh kaum muslimin di negeri tersebut sebagai pemimpin, maka dia pemimpin. Walaupun cara kaum muslimin di dalam mengakuinya itu tidak sah menurut syariat, tapi kalau dia sudah terlanjur menjadi pemimpin, maka dia dianggap sah. Sebagaimana kita juga harus mentaati wakil-wakilnya di seluruh negeri sampai tingkat yang paling rendah sekalipun. Kenapa? Karena itu bagian dari ketaatan kepadanya. Kalau antum menyelisihi RT antum atau lurah antum, sama saja menyelisihi presiden antum. Jadi semuanya harus ditaati dengan syarat ketaatan itu ada pada perkara yang ma'ruf. Ini juga prinsip Ahlu Sunnah. Ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencakup walaupun yang dia tugaskan seorang kafir. Itu mencakup. Walaupun yang dia tugaskan sebagai wakilnya seorang kafir, harus kita taat kepadanya. Kenapa? Karena itu bagian dari ketaatan kepada pemimpin yang di atasnya. Hakikatnya bukan taat kepada pemimpin wakil yang kafir tersebut. Dan kita lihat, apabila prinsip ini dilanggar, maka akan mendatangkan kemudaratan yang besar. Iya. Jadi sama saja, kalau ada orang yang ditugaskan oleh pemerintah, maka dia adalah wakil pemerintah. Menasehatinya juga tidak boleh dengan cara apa namanya terang-terangan membeberkan aibnya di media massa dan seterusnya. Dan kalau dia bawahan, maka bagus kalau dilaporkan kepada atasannya. Ya. Jadi kalau ada orang yang bersalah, maka laporkan kepada atasannya. Dan ini terjadi di masa para sahabat. Apabila ada para gubernur atau wakil-wakil dari khalifah yang bersalah, mereka lapor kepada Abu Bakar, mereka lapor kepada Umar. Iya. Walaupun kadang-kadang yang mereka laporkan itu hanya bentuk hasad kepada para sahabat yang ditugaskan oleh Umar. Sebagaimana juga Umar ketika beliau ingin mengetahui bagaimana kinerja pejabat-pejabatnya, wakil-wakilnya di daerah, dia bertanya kepada rakyatnya, dia bertanya kepada masyarakatnya. Maka ini yang harus kita lakukan. Kalau kita lihat ada oknum di kelurahan misalnya suka pungli, ya, laporkan kepada lurahnya. Lurahnya enggak mempan, laporkan kepada camatnya. Camatnya enggak mempan, laporkan kepada ke atasnya terus. Ya. Jangan antum membiarkan di media massa. Demikian, seperti itu wallahu a'lam. Istilah Wahabi atau sebelumnya istilah Salafi adalah nama lain daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Istilah Salafi adalah nama lain daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salafi artinya pengikut salaf. Dan salaf itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Adapun istilah Wahabi adalah istilah yang dibuat oleh ahlul bid'ah, oleh para pelaku kesesatan untuk menjelek-jelekan ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa mereka buat istilah itu? Agar supaya kedengaran buruk, kedengaran jelek. Karena kalau disebut ahlu sunnah wal jamaah kan bagus banget. Kalau disebut salafi juga sangat bagus kalau orang tahu maknanya. Maka disebut Wahabi. Wahabi kedengaran asing di tengah masyarakat, seakan-akan ini betul-betul ajaran baru, namanya aja baru kita dengar. Padahal hakikatnya penyandaran kepada Wahab sesuatu yang sangat bagus sebetulnya. Al-Wahab ismun min asma'illah. Wahab itu salah satu nama Allah. Iya. Dan yang mereka maksudkan adalah Wahabi itu pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kenapa? Karena mereka begitu memusuhi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kenapa mereka memusuhi? Karena ketika beliau berdakwah sampai pada beliau bisa menasihati penguasa yang ada di Jazirah Arab, maka orang-orang yang melakukan syirik dan bid'ah khususnya di Makkah dan Madinah itu diberantas. Ya, betul-betul diberantas, mereka tidak diberikan kebebasan sampai mereka sangat benci dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sehingga apa? Untuk menjelek-jelekan Ahlu Sunnah, mereka buat istilah Wahabi. Iya. Dan dalam catatan-catatan sejarah, yang pertama, sesungguhnya yang pertama membuat istilah Wahabi itu adalah orang-orang Inggris, penjajah Inggris. Iya. Ketika menghadapi para mujahid di India, mereka katakan, ini para mujahid kalau begitu adalah pengikut Wahabi. Kenapa? Karena mereka tidak mau tunduk dengan penjajahan Inggris. Itu adalah sifat Wahabi yang ada di Arab Saudi. Pada akhirnya Ahlul Bid'ah mengikuti penamaan tersebut yang intinya untuk menjelek-jelekan, walaupun kalau di dikaji maknanya, itu maknanya baik. Al-Wahhab itu nama Allah. Itu nama Allah, disandarkan kepada nama Allah. Dan sebetulnya itu adalah apa? Kelancangan mereka, kurang ajar mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah digunakan untuk menyandarkan orang yang mereka benci. Kenapa tidak dikatakan Muhammadi? Kan namanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, justru nama Allah di belakang yang mereka ambil. Iya. Ini kurang ajar namanya. Kepada Allah Subhanahu wa taala tidak menghormati nama Allah Subhanahu wa taala. Intinya seperti itu wallahu a'lam. Baik. Doa kunut witir bagian dari sholat. Kunut witir bagian dari doa yang dibaca di dalam sholat. Sama ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semuanya mengucapkan amin. Itu bagian dari yang disyariatkan. Bahkan itu juga merupakan dalil apa namanya, bid'ahnya zikir jamaah. Kenapa? Karena untuk menentukan zikir jamaah dibolehkan atau tidak harus sesuai dalil. Kan gitu. Sama kita ketika kita berzikir subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Berarti apa? Di dalam syariat yang namanya jumlah zikir itu ditentukan. Kita enggak diberikan kebebasan untuk menentukan jumlah sendiri. Demikian pula cara dalam berdoa dengan berjamaah. Tempatnya ditentukan. Jangan kita pindah ke tempat lain. Kalau sudah ditentukan di dalam sholat seperti kunut, ya di situ saja. Jangan dibawa ke tempat lain. Butuh dalil yang lain untuk membawanya ke tempat lain. Jadi itu bukan dalil zikir jamaah, tetapi sebaliknya, dalil yang menunjukkan zikir jamaah itu dibolehkan kalau ada dalilnya. Kalau tidak ada maka bid'ah. Seperti itu Allah. Dan terutama setelah sholat, Nabi SAW sholat 5 waktu dengan para sahabat di masjid, disaksikan oleh puluhan, mungkin ratusan, bahkan mungkin ribuan para sahabat. Andaikan Nabi SAW pernah berzikir atau pernah berdoa secara berjamaah, pasti akan dinukil kepada kita. Berbeda dengan keadaan Nabi SAW di rumah yang hanya bisa diriwayatkan oleh Aisyah, oleh Maimunah dan yang lainnya. Itu pun sampai kepada kita. Bagaimana beliau di ranjang, bagaimana beliau di kamar mandi, masih sampai kepada kita beritanya. Apalagi yang beliau lakukan setiap hari minimal 5 kali di depan banyak para sahabat. Andaikan sekali saja beliau pernah lakukan, pasti akan sampai kepada kita. Kenyataannya tidak sampai. Tidak hadis yang sahih, tidak yang hasan, yang lemah dan palsu sekaligus tidak ada. Tidak ada semuanya zikir-zikir jamaah sehabis sholat maupun di tempat-tempat yang lainnya. Yang ada aja adalah sebuah riwayat yang sahih diriwayatkan Al-Imam Ad-Darimi yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, yaitu tentang kisah Ibnu Mas'ud melarang zikir jamaah. Yang ada itu justru sebaliknya. Jadi di Masjid Kufah ada orang-orang yang berzikir jamaah dipimpin oleh pemimpinnya. Pemimpinnya mengatakan kabbiru mi'ah, bertakbirlah 100 kali. Bertakbir mereka 100 kali. Sabbihu mi'ah, bertasbihlah 100 kali. Sama-sama mereka bertasbih. Maka apa namanya, Ibnu Mas'ud melarang mereka. Ibnu Mas'ud melarang perbuatan mereka itu. Ketika dilarang, mereka mengatakan, ya Abu Abdurrahman, man ridu ilal khair. Wahai Abu Abdurrahman, kami melakukan ini tidaklah yang kami inginkan kecuali apa? Kebaikan. Artinya apa? Niatnya baik. Orang yang berzikir jamaah apa niatnya salah? Tidak, niatnya baik. Kita tidak menuduh niatnya. Niatnya baik. Niatnya apa? Memberibadah kepada Allah. Kan gitu. Sama dengan yang dilarang oleh Ibnu Mas'ud. Ketika mereka sedang berzikir jamaah, mereka katakan, ya Abu Abdurrahman, kita berniat baik. Maka apa jawab Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Kam min muridil khair lan yusibahu. Berapa banyak orang yang berniat baik tetapi dia tidak mendapatkan kebaikan itu. Artinya apa? Dalam beribadah tidak cukup niat baik, tetapi caranya juga harus sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi yang ada dalil larangan zikir jamaah, dalil larangan zikir jamaah, bukan dalil yang membolehkan. Wallahu a'lam. Apabila ada orang yang hidup terus melakukan kebidaan dengan tujuan untuk orang yang meninggal, kepada pengaruhnya pada orang yang meninggal. Jadi melakukan kebidaan dengan tujuan untuk orang yang meninggal, ada pengaruhnya untuk orang yang meninggal. Ada sebuah hadis yang sahih disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Ahkamul Janais tentang diazabnya mayit karena ratapan keluarganya atau ratapan orang yang hidup atasnya. hadisnya sahih. Tetapi ada penjelasan para ulama, di antara Syekh Albani menjelaskan maksudnya adalah dia diazab karena ratapan keluarganya ketika dia tidak mengajarkan saudaranya, keluarganya itu. Dia tidak melarang mereka. Dia tidak melarang mereka untuk meratapi dia. Tapi kalau sudah dia larang, sudah diajarkan kepada mereka, maka tentunya dia sudah terlepas dari apa namanya kewajibannya tersebut. Itu maknanya. Jadi bid'ah yang dapat menyebabkan si mayit itu diazab kalau berbentuk ratapan. Kalau berbentuk ratapan dalam keadaan dia membiarkan keluarganya itu yang meratapi dia, tidak mengajarnya ketika hidup. Tidak mengajarnya ketika hidup. Iya. Adapun selain daripada itu, maka dalil yang menunjukkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la taziru waziratun wizra ukhra." Seorang tidak menanggung dosa orang lain. Ini selain daripada ratapan tadi. Seorang tidak menanggung dosa orang lain. Sebagaimana amalan seseorang juga tidak akan diberikan kepada orang lain. Ya. Amalan seseorang tidak juga diberikan kepada orang lain. Jadi percuma kalau kita membaca Al-Quran, kita niatkan pahalanya dikirim untuk orang yang sudah mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa alaysa lil insan illa ma sa'a." Manusia tidak mendapatkan kecuali apa yang telah diamalkan. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan ayat ini dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i rahimahullah atas pendapat beliau, pahala bacaan Quran orang yang hidup itu tidak sampai kepada orang yang mati. Dan ini mazhab Syafi'i. Kalau orang mengadakan tahlilan, kemudian mereka baca Quran dengan harapan pahalanya sampai kepada mayit, dan dia mengatakan ini apa namanya ajaran Syafi'i, maka dia salah atau dia dusta, dia bohong. Imam Syafi'i justru melarang hal tersebut. Walaupun ada sebagian ulama Syafi'i yang membolehkan, tetapi Imam Syafi'i sendiri termasuk yang melarang. Dan beliau berpendapat tidak akan sampai kepada mayit kecuali orang yang pernah diajarkan membaca Al-Quran oleh si mayit. Dia juga tidak perlu meniatkan, saya baca niat Al-Quran ini dengan niat pahala saya untuk guru saya, gak perlu. Itu secara otomatis. Karena dia telah mengajarkan ilmu yang bermanfaat, maka pahalanya terus mengalir kepadanya tanpa mengurangi pahala orang yang membaca Al-Quran tersebut. Demikian pula anaknya. Anaknya sendiri yang membaca. Karena anak itu masuk dalam makna firman Allah, "Wa alaysa lil insan illa ma sa'a." Manusia tidak mendapatkan kecuali yang dia usahakan. Nah, anak itu bagian dari usahanya dia. Usahanya dia melahirkan si anak itu, usahanya mendidiknya, memberi makan dan sebagainya. Jadi, ketika si anak membaca Al-Quran, anak ini enggak perlu dia niatkan, ini pahalanya buat orang tua saya, enggak perlu. Dengan sendirinya orang tuanya mendapatkan pahala. Oleh karena itu, jadilah anak yang saleh, yang mendoakan orang tua, beramal soleh. Dengan sendirinya orang tua kita insyaallah ta'ala mendapatkan bagian kebaikan dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Allah. Kalau orang tua dalam keadaan kaum itu sudah meminta anaknya atau anak itu wajib menghajarkan kaum yang tertinggal itu, dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi qaum sama anhu waliyuhu." Siapa yang mati dan dia memiliki hutang puasa, maka hendaklah walinya itu berpuasa untuknya. Dan ulama sepakat ini sunnah bukan kewajiban. Ulama sepakat ini sunnah bukan kewajiban bagi si wali. Afwan, bukan kesepakatan, tapi pendapat yang paling kuat. Ini adalah sunnah, bukan kewajiban bagi si wali. Baik. Tetapi ulama menjelaskan yang dimaksud wa alaihi shaum dia memiliki hutang puasa adalah ketika dia memiliki waktu untuk berpuasa dan belum sempat dia kerjakan, dan dia punya keinginan untuk mengerjakannya, dan dia meninggalkan puasa itu bukan sebuah kesengajaan. Diperhatikan ya, ini berhubungan semua. Satu, dia memiliki hutang puasa yang dia memiliki kesempatan tapi belum sempat dia kerjakan. Kedua, dia memiliki kemauan untuk membayar hutang itu, cuman belum sempat. Yang ketiga, dia bukan sengaja meninggalkan puasanya itu. Ini syarat, syarat-syaratnya. Baik. Yang pertama, dia memiliki waktu. Maksudnya, misalkan dia sakit. Dia sakit di pertengahan Ramadan. Sakitnya berlanjut sampai tanggal 7 Syawal. Tanggal 7 Syawal dia meninggal dunia. Ada waktu enggak dia untuk membayar puasanya? Hah? Enggak ada waktu. Enggak ada waktunya. Kalau dia sudah sempat sehat misalkan pada tanggal 2 Syawal, tapi dia belum sempat mau berpuasa, ya mungkin masih banyak kue, sayang mau puasa. Terus dia meninggal tanggal 7 Syawal. Dia punya hutang puasa berapa? 15 hari. Karena dia sakit tanggal 15. Tetapi dia kesempatan untuk membayar puasanya cuma tanggal 2 sampai tanggal 7. Berarti berapa hari? Hah? 6 hari. Berarti cuma 6 hari itulah yang diqadha. Walaupun dia punya utang 15 hari. Kenapa? Karena memang waktunya sudah tidak ada bagi dia. Baik. Syarat yang kedua, memang dia punya keinginan untuk mengqadha. Kalau dia sendiri sudah tidak punya keinginan, berarti dia sengaja meninggalkan puasa. Tidak ada manfaatnya orang lain mau qadha untuk dia. Yang ketiga, dia tinggalkan bukan karena kesengajaan, mungkin karena sakit. Kalau dia sengaja meninggalkan puasa, bahkan pendapat yang paling kuat, kalau dia sendiri pun yang mengqadhanya, enggak sah puasanya. Sama dengan sholat. Orang meninggalkan sholat dengan sengaja sampai habis waktunya, terus dia mau mengqadhanya, enggak perlu. Qadha itu hanya diberikan kepada orang yang tidak sengaja, orang yang memiliki udzur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyaqdiha idza dzakaraha." Siapa yang tertidur dari satu salat, kemudian atau dia lupa, maka hendaklah dia qadha ketika dia ingat. Artinya apa? Ada udzurnya. Bukan kesengajaan. Dia tertidur dan dia lupa, dia qadha. Itu yang dimaksud dengan qadha. Bukan dia sengaja-sengaja meninggalkan sholat sampai habis waktu karena nonton bola baru dia mengqadha, bukan. Bukan seperti itu. Itu tidak ada dalilnya. Dan ini pendapat yang benar, pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam dan juga Syekh Ibnu Utsaimin, berdasarkan juga firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Ya. Barang siapa yang mengerjakan satu amalan tidak ada padanya perintah kami, maka amalan itu tertolak. Jadi seperti itu ketentuan-ketentuan di dalam mengqadha. Wallahu a'lam. Sekarang masalah salat tarawih. Salat witir itu kan yang penutup dari salat sunnah saat malam. Yang datangnya seperti itu. Kemudian ketika kita salat tarawih bersama dengan jamaah yang ada di kampung, maka sekalian dibarengi dengan salat witir sekalian. Jadi ketika itu, karena mau tanya bagaimana cara kita, apakah kita meninggalkan ketika mereka salat witir, kita meninggalkan salat witir, nanti witir kita nanti setelah kita misalnya selesai tahajud, ataukah ada cara lain yang dimana cara tersebut tidak berkesan nantinya kita seperti melawan pemerintah, dimana imam juga yang dianggap kita anggap sebagai pimpinan kita. Apakah ada cara lain yang bisa kita kerjakan untuk apakah kita boleh mengerjakan witir saat itu bersama dengan jamaah dan kita bisa sholat tahajud? Mungkin ini pernah dijelaskan Tapi Allah alam apa anak yang lupa atau bagaimana? Sudah pernah dijelaskan oleh Ustaz, cuman sekarang lupa. Yang paling afdol, yang paling bagus adalah sholat dengan mengikuti imam sampai imam selesai sholat. Dia sholat 8, kita sholat, apa dia sholat 11, kita sholat 11, dia sholat 23, kita 23. Ini yang paling bagus. Jangan kita putuskan sholat ketika imam belum selesai. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyam lailatin." Siapa yang sholat bersama imam sampai imam selesai, maka akan dituliskan untuknya sholat sepanjang malam itu. Subhanallah, pahalanya sangat besar. Jadi rugi sekali kalau dia meninggalkan imam. Dan ini tercela. Ini tercela, dapat apa namanya, secara zahir tidak baik dilihat, ya. Tidak baik dilihat adanya apa namanya perbedaan, perselisihan antara kaum muslimin dalam hal ibadah. Ya, ya minimal dia menyelisihi al-afdaliyah, menyelisihi sesuatu yang lebih afdal. Baik. Adapun kalau dia mau apa namanya, masih ingin sholat malam, tidak mengapa insyaallah ta'ala, silakan sholat saja. Walaupun dia sudah sholat witir, hanya saja dia tidak perlu witir lagi. Itu saja, dia tidak perlu witir lagi. Ini yang boleh dan yang paling bagus insyaallah. Daripada misalkan imam sudah salam, dia tambah satu rakaat lagi, nanti orang bilang apa ya. Hal-hal yang seperti itu yang menimbulkan keanehan-keanehan di tengah-tengah masyarakat, dan itu bukan suatu kewajiban, maka ditinggalkan. Mendatangkan sesuatu yang apa namanya, membuat masyarakat menjadi berprasangka buruk, boleh ditinggalkan dalam artian ditunda, ya, ditunda sampai mereka paham. Ya, dia sholat 8 rakaat, dia tidak mungkin pulang, dia mau bikin 20 di rumah, boleh. Ya itu tadi, kalaupun kita katakan boleh, tetap saja dia menyelisihi hal yang lebih utama. Kan itu tadi dari hadisnya, kalau dia sholat terus bersama imam sampai imam selesai, pahalanya seperti sholat semalam penuh. Jadi dia gak dapat sholat itu, walaupun dia sholat apa namanya, berapa rakaat separuh malam, tetap saja dia tidak dapat sholat semalam penuh. Saya malam takbir di sini tidak lagi terkali. Sedangkan takbirnya habis isya begitu, tapi sih. Ah. Jadi sudah selesai Ramadan. Iya. Malam takbir. Malam takbir. Malam takbir. Jadi malam takbir ini masih di sini dan terawih lagi, tapi di sini lagi. Ulama menjelaskan, solat-solat malam, solat-solat sunnah malam, qiyamul lail, disunahkan untuk di bacaannya itu dijaharkan. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacaan qiyamul lail itu dijaharkan. Ya, makanya tadi saya sebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam baca surat Al-Baqarah sampai selesai. Dari mana sahabat meriwayatkan itu? Dari mana dia tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam baca surat Al-Baqarah? Karena dia dengarkan. Karena dia dengarkan. Dia dengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeraskan bacaannya. Walaupun bukan sesuatu yang haram kalau dia mensirkan, ya tidak apa-apa, cuman menyelisihi yang utama. Terlebih ketika dia menjadi imam, maka makmum butuh untuk mendengarkan ucapannya. Kapan mereka mengucapkan amin kalau dia apa namanya tidak terdengar dia membaca Al-Fatihahnya? Iya. Bisa saja, enggak masalah. Tapi usahakan kita membaca Al-Fatihah. Dan hanya saja masalahnya, kalau sudah selesai bulan Ramadan, tidak disyariatkan lagi sholat malam berjamaah. Tidak disyariatkan lagi, kecuali dalam keadaan bukan sebuah kesengajaan, seperti yang terjadi Ibnu Abbas lagi menginap di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia melihat Rasul sedang sholat, dia ikuti. Bukan mereka datang bersama-sama ke masjid kemudian sholat masjid, bukan. Itu enggak disyariatkan. Karena antum bilang malam takbiran berarti sudah selesai Ramadan. Itu enggak disyariatkan lagi. Yang disyariatkan tarawih dan witir hanyalah di bulan Ramadan dilakukan bersama-sama berjamaah di masjid. Selain itu enggak. Iya. Makanya ada istilah apa namanya? Acara yang mereka adakan kemudian qiyamul lail berjamaah, ya. Acara mabit, malam bid'ah. Kemudian qiyamul lail berjamaah itu enggak disyariatkan seperti itu. Enggak disyariatkan seperti itu. Kecuali kebetulan antum lihat ada yang lagi sholat kemudian ikuti, enggak masalah. Ya. Minimal bisa dikatakan dia mengantarkan kepada bid'ah. Walaupun kita tidak hukum bid'ah, tapi dapat mengantarkan kepada bid'ah. Karena memang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada lagi tarawih berjamaah atau witir berjamaah pada malam takbiran tersebut. Baik, terakhir. Nah, oh iya. Afwan, terakhir. Bagaimana hukumnya seorang ibu hamil yang memiliki hutang puasa? Apakah puasanya dibayar dengan fidyah atau munqadha? Dalam permasalahan ini, ulama memiliki banyak pendapat, banyak khilaf. Ya, minimal ada 4 pendapat, kalau mau dirinci bisa sampai 10 pendapat atau lebih. Dan pendapat yang paling kuat insyaallah taala bagi ibu hamil adalah cukup munqadha tanpa membayar fidyah. Ini berdasarkan hadis yang sahih dari Anas bin Malik Al-Qushairi, diriwayatkan oleh Ashabus Sunan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah wada'a 'anil musafir syatra shalah, wa 'anil musafir wa 'anil musafir wal hamil wal murdi as-shauma." Sesungguhnya Allah meringankan dari seorang musafir separuh salat. Artinya salat yang 4 rakaat boleh dikerjakan 2 rakaat. Dan juga Allah meringankan dari musafir, wanita hamil dan menyusui, apa? Puasa. Artinya apa? Wanita hamil dan menyusui puasanya itu sama dengan musafir. Boleh dia berbuka, dia mengqadanya ketika dia sudah mampu melakukannya. Jadi qada saja, cukup qada. Dan juga ini adalah fatwa dari Ibnu Umar. Diriwayatkan oleh Abdul Razzaq di dalam musannafnya. Ibnu Umar juga berfatwa demikian. Walaupun ada riwayat yang lain, Ibnu Umar berfatwa memberi makan, membayar fidyah. Tapi sebagian ulama mengatakan riwayatnya dhaif, dan kalaupun sahih menunjukkan dia sudah rujuk dari pendapat lamanya. Dengan adanya riwayat yang sahih, Ibnu Umar berfatwa cukup mengqadha. Ini juga pendapat Al-Hasan dan Mujahid. Baik. Ini pendapat yang paling kuat insyaallah taala, cukup mengqadha tanpa membayar fidyah. Jadi ini saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.